Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Yunus. Kemarin kita sudah bahas ayat 31 hingga 39 yang isinya kurang lebih Allah menantang mereka yang tidak percaya Al-Quran, yang menganggap bahwa Al-Quran hanyalah sebuah kebohongan, disuruh membuat satu surat semacam Al-Quran. Karena terlalu banyak kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Bahkan setiap kata yang berada dalam Al-Quran adalah penuh dengan makna. Kita akan melanjutkan kembali ayat kita, yaitu ayat 40 hingga 47. Maknanya tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini, Pak, saya bawa sahabat-sahabat saya yang cantik-cantik. Jadi Bapak paling ganteng sendiri di sini. Alhamdulillah. Ada Edis Adadia. Ada Esanti, ada Novia Ardana, dan juga ada Beriana Febrianti. Silakan, boleh bertanya langsung sama Bapak. Tadi penasaran, kita banyak pertanyaan ya. Tapi nanti ya, sekarang sabar dulu. Pak, kita akan melanjutkan ayat kita, Pak. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'min bihi wa minhum man la yu'min bihi. Di antara mereka yang menyatakan penolakannya itu, penolakan Al-Qur'an, ada yang percaya. Tapi ada juga yang tidak percaya. Jadi dia tidak menolak, tapi dia tidak mau nyatakan bahwa beriman. Kita lihat sekarang dalam agama, iman itu, yang dinamai iman itu ada tiga unsurnya. Pembenaran hati, ucapan dengan lidah, dan pelaksanaan dengan anggota tubuh. Ini mereka cuma di hati. Ucapannya bertentangan dengan apa yang dalam hatinya, dan perbuatannya lebih bertentangan lagi. Mereka yang percaya tapi tidak mau mengakui itu, tentu kepercayaannya ditolak. Karena tadi ada tiga unsur untuk dikatakan percaya. Apalagi perbuatannya justru bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Salah seorang di antara mereka itu yang percaya tetapi tidak mau menyatakan kepercayaannya, ada namanya Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Dia itu ditanya, bagaimana sih Quran ini? Dia bilang, itu luar biasa kalimat-kalimatnya, luar biasa indahnya. Kamu tidak boleh bilang begitu, kata temannya. Kamu harus mengucapkan sesuatu yang mendiskreditkan ini Al-Quran. Nah, itu ada ayat yang menggambarkan bagaimana sikapnya. Itu ayat di surat Al-Mudathir. Dikatakan di sini, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan menimbang-nimbang. Saya harus bilang apa? Karena ini apa? Kalau sekarang ini kita bisa penelitian pesanan. Ada enggak penelitian pesanan? Kamu teliti, tapi hasilnya harus begini. Nah, ini ada pesan. Kamu harus pokoknya. Maka dia, karena dia yakin bahwa ini bukan ucapan manusia. Dia, innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan menimbang-nimbang. Fakutila kaifa qaddar. Terkutuklah dia. Bagaimana dia masih mau menimbang-nimbang, padahal sudah ada hasilnya dalam benaknya. Thumma kutila kaifa qaddar. Kemudian dia terkutuk sekali lagi. Maksudnya apa? Kalau Anda sudah punya keyakinan, tidak usah menimbang-nimbang untuk menolak keyakinan Anda. Thumma nadar. Lalu dia melihat ke kiri dan ke kanan. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam. Dia merengut. Kenapa? Dia tahu bahwa apa yang akan diucapkannya, yang sesuai dengan pesan ini, itu sebenarnya bertentangan dengan hati kecilnya. Tetapi thumma adbara wastakbar. Tapi dia kemudian berpaling dan angkuh bahwa saya harus lakukan sesuai dengan apa yang dipesankan itu. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Maka dia menyampaikan bahwa Quran ini tidak lain daripada sihir yang menyihir orang. Memang sampai sekarang ada orang-orang yang kita terpukau dengan ucapan-ucapannya indah sekali, ya kan? Nah, ini juga dikatakan, ini Quran indah sekali, seperti sihir, memukau orang. Padahal dia punya maksud, ini hanyalah ucapan seorang manusia, bukan dari Tuhan. Nah, ini contoh orang yang percaya tapi tidak mau mengakui kepercayaannya. Wa minhum man la yu'min bih. Memang ada juga yang tidak percaya. Dia tidak percaya. Ini jelas, dia tidak percaya. Banyak faktornya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Tuhanmu mengetahui siapa orang-orang yang melakukan pengrusakan. Wa in kadzabuka. Seandainya mereka itu mendustakanmu, wahai Muhammad, maka sampaikan kepadanya, li amali walakum amalukum. Saya yang akan menerima balasan, ganjaran, pertanggungjawaban dari apa yang saya lakukan, dan kalian pun begitu. Kalian akan menerima balasan, ganjaran dari apa yang kalian lakukan. Kalian ini sama dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Bagimu dinukum juga itu, bagimu engkau akan menerima balasanmu, aku pun akan menerima balasanku. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian silahkan tidak mengakui, berlepas diri dari apa yang saya lakukan. Kalian tidak akui itu tidak benar, itu apa yang kamu lakukan. Tapi saya juga akan berkata bahwa saya pun berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Kita masing-masing jalan di jalan yang berbeda. Silahkan jalan di jalan yang berbeda. Saya kira kita baiklah, nanti kita lanjutkan kembali. Baik. Pak pemirsa, bahkan ada di antara sebagian orang-orang musyrik itu, mereka percaya akan kebenaran Al-Quran namun tidak mau mengakuinya. Allah mengutuk bagi mereka yang sudah mempunyai keyakinan akan kebenaran Al-Quran namun masih menimbang-nimbang tentang kebenarannya. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Sebagai contoh, kita kalau sholat, kita ada berkata Sami Allahu liman hamidah. Itu terjemahannya apa? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surat Yunus. Bagaimana sudah mempersiapkan makan sahur Anda? Kita akan melanjutkan kembali ayat kita, pemirsa. Silakan, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ada di antara mereka yang enggan percaya itu, yang mendengar dengan tekun. Baru dikatakan, Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Dia mendengar dengan tekun. Nah, kita mau berhenti sejak di sini. Mendengar itu ada dua macam. Atau mestinya melahirkan yang pertama, faham apa yang didengar. Setelah saya faham, lalu saya laksanakan apa yang saya dengar. Ya kan? Nah, ada di antara mereka tekun mendengar. Boleh jadi dia faham, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu satu. Jadi ada pendengaran mendengar kata-kata, ada pendengaran dalam arti memenuhi, menerima apa yang dikatakan. Itu sebagai contoh, kita kalau sholat, kita ada berkata Sami Allahu liman hamidah. Itu terjemahannya apa? Jangan terjemahkan Tuhan mendengar siapa yang memujinya. Terjemahan harfiah. Tapi maknanya Tuhan mengabulkan permohonan siapa yang memuji. Mengabulkan. Jadi mendengar di sini berarti mengabulkan. Oke. Ada di antara mereka yang tekun mendengar, tapi hanya telinganya yang dengar, hatinya tidak memperkenankan. Baru dikatakan, apakah engkau wahai Muhammad mampu untuk menjadikan orang-orang semacam itu yang sebenarnya tuli hatinya, apakah engkau mampu untuk menjadikan dia mendengar? Pasti engkau tidak mampu. Apalagi kalau orang itu tidak mau berpikir. ya, apalagi kalau begitu juga nanti ada di antara mereka yang melihat kamu atau memikirkan apa yang engkau katakan, tetapi selalu saja pandangannya, hasil pikirannya itu ditolaknya. Apakah engkau mampu menjadikan orang yang seperti itu mendapat petunjuk padahal hatinya buta? Pasti tidak bisa. Bahkan tidak bisa walaupun mereka itu melihat, apalagi mereka tidak mau melihat. Jadi kalau kita mau berkata, ada dua syarat untuk bermanfaatnya satu uraian atau pandangan. Yang pertama, membuka telinga. Buka telinga Anda. Yang kedua, Anda setelah mendengar dari orang ini, apa ini, Anda buka hati. Itu katanya bisa diberi contoh seperti ini. Petani menabur benih. Ya toh. Apa otomatis benih yang ditaburnya tumbuh? Tidak. Harus dia tanam di tanah, tapi tidak semua tanah loh. Tanah gembur. Tanah yang subur. Apa yang saya ucapkan, Anda dengar. Ya. Tapi belum tentu Anda mau melaksanakannya. Betul, ya. Ya kan? Ini jadi itu syaratnya dua itu. Dengar, nah, baru ada lagi kalau kita mau bicara soal ini. Supaya benih yang saya tanam itu benih yang baik dalam konteks ucapan yang bisa didengar oleh telinga, hati Anda harus baik. Karena apa yang keluar terucapkan oleh lidah dari hati yang bersih itu akan diterima dengan baik oleh hati yang bersih. Kalau saya ucapkan kata-kata yang buruk pada Anda, walaupun Anda mau menerima, Anda akhirnya bilang, "Dah, ini enggak benar nih." Atau? Jadi itu dua syarat. Nah, orang-orang ini melihat tapi tidak mata melihat. Ada matanya tidak melihat, punya telinga tapi tidak mau mendengar. Khatamallahu itu. Itu dia. Ini kata tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim. Karena begitu sikapnya, Allah juga menutup telinganya, menutup matanya, menutup sehingga hati. Tidak menutup hati. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Baru dia katakan, Inna Allah la yazlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yazlimun. Allah itu tidak menganiaya orang, tapi manusia sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi jangan duga kalau dia tidak mendengar itu karena Allah tidak mau memperdengarkan kepadanya. Dia yang tidak mau mendengar. Jangan duga kalau dia tidak beriman karena Allah tidak mau dia beriman. Allah sudah menyampaikan, Nabi sudah menyampaikan kebenaran mutlak dengan tulus, tapi karena dia tidak mau terima, ya udah, tanggung sendiri resikonya. Tapi itu bukan Allah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, wa yawma yahsyuruhum, nanti di hari kemudian Allah akan menghimpun mereka di padang mahsyar. Mereka artinya banyak orang. Tapi Allah akan menghimpun mereka yang tidak percaya ini. Dan ketika itu, ka'allam yalbasu illa sa'atan min nahar. Usianya yang begitu lama di dunia. Itu ketika itu dia merasa hanya sebahagian dari satu hari. Pertiga hari. Pertiga di padang mahsyar. Saya ulangi. Orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya hatinya tapi tidak mau mengakuinya, semua akan dihimpun di padang mahsyar. Dibangkitkan dari kuburnya, terhimpun di sana. Si A melihat si B, si C melihat si D, terhimpun. Tetapi ketika itu mereka sadar dan merasa bahwa puluhan tahun di mana mereka hidup di dunia ini itu terlalu sebentar. Itu hanya seperti sesaat dari siang hari, ya mungkin cuma satu jam. Di sana mereka saling berkenalan, saling mengenal. Jadi saat itu sebabnya orang berkata, alangkah cepatnya semenit dibanding sejam, sejam dibanding sehari, sehari dibanding seminggu, seminggu sebulan, sebulan setahun, setahun dengan usia kita sebelumnya. Terlalu cepat. Nah ini mereka, insya Allah, kita rasanya cuma sebentar sekali ini di sana. Kita lanjutkan nanti. Seru ya. Pemirsa, jika kita ingin Al-Quran masuk ke dalam hati kita, ada dua syarat yang harus kita lakukan. Buka hati kita dan buka telinga kita. Jangan seperti orang-orang musyrik yang hanya membuka hatinya, yang hanya membuka telinganya, namun hatinya menolak akan kebenaran Al-Quran. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kalau hari kemudian itu tidak ada, dia mati, habis, dia tidak rugi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Kita akan berikan kesempatan tamu kita untuk bertanya ya Pak. Sambil minum boleh ya Pak ya? Minum sambil minum. Silakan sambil minum, bukan sambil nyanyi ya tapi. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Aku dulu ya, boleh ya? Berkaitan dengan yang tadi ini sampaikan yang mengenai apa kaum musyrik ya. Kan orang mendengar tapi hatinya tertutup. Nah itu apakah memang hak prerogatif yang milik orang musyrik itu? Seperti itu, maksudnya dia mendengar tapi hatinya tertutup. Nah gimana supaya hatinya bisa terbuka? Saya pernah dengar tuh kalau hidayah itu kan hak prerogatif Allah gitu. Jadi gimana tuh supaya siang ini tuh bisa terbuka hatinya? Atau mungkin bisa juga kita bisa juga seperti itu nggak ya gitu? Iya, bagus sekali. Sekarang kita lihat Tuhan memberi manusia kebebasan dalam hal-hal tertentu. Salah satu kebebasan yang diberikannya itu adalah man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Nah, Allah menganugerahi manusia potensi. Potensi itu untuk tahu. Kita ada potensi untuk tahu. Dia juga menganugerahinya potensi untuk melakukan yang baik. Memilih dulu dan melakukan yang baik atau yang buruk. Itu ada sama kita potensi itu. Nah, berkaitan dengan hidayat. Hidayat ini ada dua macam. Ada satu dalam kemampuan manusia, ada satu yang di luar kemampuan manusia. Nah, saya akan beri contoh. Hidayat yang pertama, pengetahuan. Allah melalui Rasulnya memberitahu kita. Dia beritahu salat subuh dari sampai terbitnya fajar. Bohong, buruk. Dia beritahu kita. Oke. Lalu dia katakan, siapa yang mau saya bantu. Saya beri dia kemampuan. Yang mau. Yang tidak mau, saya tidak paksa dia. Saya berikan contoh. Ada orang, hidayat itu sebenarnya adalah pemberian petunjuk. Menunjukkan jalan. Ada satu orang katakanlah mau ke rumah si A. Dia tidak tahu jalan. Maka dia bertanya. Saya harus pakai bus nomor berapa. Agar supaya sampai ke rumah si A. Saya beri dia petunjuk. Saya katakan naiklah bus nomor sekian. Atau tempuhlah jalur ini. Kalau dia percaya saya, dia ikuti. Kan biasa begitu. Kalau tidak, dia tidak ikut. Dia tidak ikut. Ini bohong, ini enggak tahu nih. Ini kembali pada saya atau kembali kepada yang memberitahu? Oke, bagus. Nah, sekarang itu hidayat yang pertama, kita bisa itu. Ada hidayat yang kedua. Yang ini Tuhan yang beri. Dia berkata begini, contoh tadi. Oh, kamu mau ke rumah si A? Iya. saya kebetulan mau ke sana. Mau ikut di mobil saya? Yang mana lebih bagus? Nah, ini baru bisa terjadi kalau pemilik mobil mau mengangkut dia. Nah, begitu juga. Kita sudah diberitahu oleh Allah, ini begini, ini begini, ini begini. Mau atau tidak? Kalau Anda mau ke sana, Anda ikuti itu, bahkan bisa jadi Tuhan berkata, mari saya antar kamu ke sana. Ya toh? Jadi ada yang, jadi bisa jadi saya senang pada satu orang. Siapa sih yang tidak senang pada anaknya? Dia beri petunjuk pada anaknya, begini, begini. Tapi anak-anak kan yang bandel. Karena dia tidak mau. Kita orang tua masih bisa paksa, Tuhan tidak mau paksa. Itu hidayah. Nah, kita kalau di Al-Fatihah itu bacakan ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya sebenarnya antar kami. Bukan cuma ajak kami, tunjukkan, antar kami menuju jalan yang lurus. Jadi hidayat itu di Al-Qur'an ada dikatakan, kamu tidak bisa mengantar orang pergi ke jalan yang lurus. Kamu hanya bisa memberitahu orang, wahai Muhammad. Baru silahkan pilih. Mau ini atau mau itu. Dan Allah menetapkan untuk yang bersangkutan sesuai dengan pilihannya. Saya selalu beri contoh, kok kalau mau ke airport jam 4 subuh bisa? Kalau mau bangun salat subuh kok malas-malas? Mau atau tidak? Iya kan? Kita bisa lanjutkan ayat kita. Kita lanjutkan ayatnya. Oke. Okay. Sambil diminum silakan. Sambil minum. Oke. Terus kesima. Sungguh, qad khasira alladzina kazzabu biliqa'illah wa makanu muhtadin. Sungguh merugilah orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah, mengingkari adanya kiamat, dan mereka sama sekali tidak memperoleh petunjuk. Kita lihat ini soal rugi atau tidak. Kita itu kata sementara orang, untuk tahap pertama kita gambling deh, yang mana kira-kira yang untung, orang yang percaya ada hari kemudian atau orang yang tidak percaya? Percaya. Kenapa? Bersiapkan diri, punya bekal. Kita katakan begini, kalau hari kemudian itu tidak ada, dia mati habis, dia tidak rugi. Apa ruginya? Iya, betul. Ada rugi. Tapi kalau dia tidak percaya padahal ada, rugi dia atau tidak? Rugi. Dia tidak dapat sorga, dia masuk neraka. Nah, orang-orang ini Allah nyatakan sungguh merugilah orang yang tidak percaya adanya hari kemudian. Anda kalau percaya ada hari kemudian, Anda perbuatan Anda pasti baik. Anda selalu berhitung, oh ini nanti saya dapat ganjaran, ini nanti saya selalu akan baik. Paling tidak Anda sudah dianggap baik oleh masyarakat Anda. Ya kan? Jadi setelah merugi orang-orang yang tidak percaya ada hari kemudian. Karena kalau tidak ada, ternyata tidak ada, dia tidak rugi apa-apa. Tapi kalau ada justru dia merugi. Betul. Karena itu untuk tahap pertama deh, bukan untuk Anda. Nah, ada orang-orang yang begitu, ada orang yang ya ada kita. Kalau mau bertanya Pak, bisa. Jadi kalau misalnya membedakan, iya nih soalnya dari tadi penasaran, tadi kan berbicara mengenai orang-orang musyrik. Nah katanya yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang munafik. Jadi bagian dari kita, tapi itu tadi hatinya mengingkari atau berbeda sama ucapannya. Nah itu bagaimana untuk melihat bahwa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik? Iya, gitu. Munafik itu salah dua kali. Musyrik itu salah cuma sekali. Musyrik dia ternyata saya enggak percaya. Salahnya di situ kan? Kalau munafik dia sudah tidak percaya, dia bohongi lagi kita bahwa dia percaya. Jadi dia lebih berbahaya dari orang musyrik. Anda mengenal musuh Anda dan dia menyatakan saya bermusuhan dengan Anda, itu lebih ringan daripada orang yang pura-pura jadi teman Anda padahal dia musuh Anda. Itu sebabnya orang-orang yang munafik yang benar-benar setelah sampai pada puncak kemunafikan, fiddarkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling buruk. saja. Jadi saya kira itu. Okay. Kita bisa lanjutkan kembali ayat kita, Pak. Kita lanjutkan lagi ayat kita. Qad khasira alladziina kadzabuu wa ma kaanuu muhtadiin. Ah, baru dikata. Imma nuriyannaka ba'dha alladziina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum tsumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Ini kan orang-orang mendustakan Nabi, memaki Nabi dan lain-lain sebagainya. Nabi diingatkan, hei Nabi, bisa jadi, sungguh bisa jadi kami menunjukkan kepadamu sanksi yang kami jatuhkan kepada mereka saat engkau masih hidup, sehingga kamu bisa lihat sanksi itu. Tapi bisa jadi juga kami tangguhkan sanksi dan balasan itu sampai di hari kiamat. Apa maksudnya? Hai Nabi, kamu tidak punya urusan soal dia disiksa atau tidak disiksa. Itu urusannya Tuhan. Itu sebabnya kita selalu berkata, sorga dan neraka itu urusan Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif untuk itu. Kita lanjutkan. Baiklah. Allah tidak akan menganiaya manusia, namun manusia itulah sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Kami akan kembali pemirsa setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dia tidak tahu, tidak berdosa. Orang itu baru dituntut untuk melakukan sesuatu setelah dia tahu. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai Surah Yunus. Merugilah orang-orang yang tidak percaya pada hari kemudian. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita. Silakan, Pak. Walikulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Kita mau berhenti di sini supaya orang tidak salah paham. Rasul itu artinya utusan. Rasul Allah, utusan Allah. Utusan Allah ini kalau secara umum orang namakan utusan Allah itu, Rasul Allah itu adalah nabi yang membawa petunjuk untuk disampaikan pada masyarakat. Ya kan, itu nabi. Okay. Kalau kita berkata setiap umat ada rasulnya, apakah yang dimaksud di sini rasulnya Rasul Allah, nabi? Ataukah yang dimaksud adalah utusan yang menyampaikan kebenaran walaupun dia bukan nabi? Yang kedua, bagus. Itu yang benar. Jadi tidak pernah luput dari suatu masyarakat orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Walaupun boleh jadi suaranya sudah parau atau suaranya tidak terdengar, tapi pasti ada orang yang mengajak Anda kepada kebenaran. Baru dikatakan, di kulli ummatin rasul, fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Kalau penyampai kebenaran itu telah sampai kepada mereka, telah datang kepada mereka, sehingga masyarakat itu mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul, oleh penganjur kebaikan ini, barulah di situ Allah akan menjatuhkan ketetapannya berkaitan dengan mereka. Saya akan beri contoh sekarang. Ada satu masyarakat yang tidak tahu bahwa ada nabi yang namanya Nabi Muhammad. Berdosa enggak dia? Kalau tidak tahu, dia tidak tahu. Kalau belum ada seorang penganjur kebenaran ini, dia tidak tahu, tidak berdosa. Orang itu baru dituntut untuk melakukan sesuatu setelah dia tahu. Atau, saya ingin tambahkan, dia mampu tahu tapi tidak mau tahu. Saya tidak menuntut anak kecil di SD untuk tahu pelajaran anak SMP. Dia tidak salah kalau dia tidak tahu. Tetapi dia salah kalau dia tidak tahu pelajaran anak SD. Saya bisa tuntut dia. Kita juga begitu. Ini yang dimaksud. Fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Allah menetapkan putusan di antara mereka itu secara adil. Wahum la yuzlamun. Mereka sama sekali tidak dianiaya. Kenapa tidak dianiaya? Karena apa yang menjadi sanksi yang mereka dapatkan itu adalah buah pekerjaan mereka. Tidak dianiaya. Tetapi yang berbuat baik bukan saja tidak dianiaya, diberi balasan yang setimpal. Jadi jangan menduga bahwa sanksi yang dijatuhkan Tuhan itu menganiaya seseorang, itu buah pekerjaannya. Ya kan? Buah pekerjaannya itu. Jangan juga menduga bahwa ganjaran yang diberikan Tuhan itu setimpal dengan apa yang Anda lakukan. Tetapi lebih baik dari yang Anda lakukan. Mau lihat contohnya lagi dalam kehidupan dunia. Anda punya sebiji benih. Anda tanam. Hasilnya itu adalah perbuatan Allah. Hasilnya itu cuma satu atau banyak? Satu benih, banyak. Banyak. Hasil perbuatan baik seperti itu. Saya tanam sebiji, bukan satu tomat, malah satu biji, benih ya, tomat. Ya. Hasilnya begitu banyak. Itu karena Anda berbuat baik. Mestinya begitu juga kalau buat jahat, kan? Ya. Tapi Allah terlalu baik. Satu dengan satu aja. Mereka tidak dianiaya. Itu maksud ayat kita. Fahum la yuzlamun. Saya kira itu kita. Silakan ya. Pak, belum dipersilakan, udah saya tanya. Ya, mari, boleh. Bicaraan barusan nih, kan kita bicara bahwa kalau kita menaruh benih yang baik, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang berlimpah ya. Hanya contoh dari melihat dari case realita hidup aja. Saya sering sekali melihat ada orang yang selalu berbuat baik sama orang. Terus orang ini juga beribadah, istilahnya menjalankan sholat, beramal dan lain-lain juga baik. Tapi kenapa selalu kejahatan yang dia dapat? Entah kejahatan atau dia di ya seperti dizolimi dan lain-lain gitu. Itu kenapa, Pak? Kalau saya boleh. Ada satu hal, Bu. Ada satu hal yang kita perlu sadari dulu. Bahwa kita ini masih dalam proses. Kita tidak berakhir di sini loh. Ada proses yang jauh. Kita nanti berakhir di sana. Jadi kalau bisa jadi, kita lihat. Satu orang menanam buah. Dia sudah tanam. Bukan dia yang dapat hasilnya. Keturunannya boleh jadi. Ininya boleh jadi. Itu ada dalam beberapa sekian banyak ayat Al-Quran yang berkata bahwa salah satu itu di surat Al-Kahfi. Orang tua ingin memberikan anaknya sesuatu yang bermanfaat buat dia. Dia meninggal. Karena ini orang taat kepada Allah, harta bendanya itu terpelihara, dan akhirnya anaknya yang mendapat itu. Jadi jangan menunggu bahwa balasan itu atau ganjaran itu langsung kita terima. Bisa jadi ganjaran itu kita terima atau diterima oleh orang yang kita lebih cintai dari diri kita. Jadi ini ada proses. Berarti begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya tidak. Sebaliknya tidak. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Atau dosa orang tuanya juga tidak. Dia tidak tanggung. Itu di situ terlihat betapa baiknya Tuhan. Dia tidak menzalimi seseorang. Apa salahnya anaknya? Anak haram itu apa salahnya toh? Yang salah kan orang tuanya. Kalau ada dampaknya itu dampak ini tadi. Dan yang kedua yang saya ingin beri garis ini, pertanyaan bagus sekali. Sekarang begini, Bu. Kita itu terkadang dijadikan Tuhan sebagai alatnya. Alat. Kita tertimpa itu, Tuhan ingin jadikan kita alat untuk orang lain. Hei, lihat nih, ini orang begini nih. Hei, lihat itu ada orang ditabrakan. Tabrakan. Dia tidak salah. Dia ditabrak. Kesian nih, kenapa nih? Oh, itu boleh jadi dijadikan Tuhan sebagai alat untuk mengingatkan orang lain. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang buruk. Jadi, ini masih proses. Jangan anggap orang yang menderita di sini tidak diberi ganjaran oleh Tuhan. Kita pernah dalam salah satu ayat bahaskan, ditimpa duri, keluar keringat, itu pasti ada balasannya. Karena kita percaya ada hari esok, kita tidak berakhir di sini. Saya kira itu. Ya. Kita akan melanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Tanda-tandanya. Tanda-tanda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Semua yang tidak percaya akan adanya hari kemudian pasti merugi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sekarang kita sudah sampai segmen terakhir, yaitu pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Kurnia Sihab. Silakan Pak, kesimpulan ayat kita pada hari ini. Iya. Kesimpulan kita. Yang pertama, Islam tidak memaksakan nilai-nilainya. Siapa mau beriman silakan, siapa yang tapi memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang berkenan di hatinya. Karena agama itu hati. Agama itu bukan pikiran. Ada hal-hal dalam ajaran agama yang kalau Anda pikirkan Anda tidak faham. Dia adalah pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Karena bisa jadi ada orang akalnya membenarkan, tapi hatinya tidak membenarkan. Agama adalah pembenaran hati. Sama dengan cinta juga. Cinta itu hati, bukan akal. Yang kedua, tujuan mendengar adalah memahami uraian. Itu tujuannya. Ini memerlukan pemikiran dan perenungan. Bila alat pikir telah rusak atau tidak dimiliki sebagaimana halnya binatang, maka memahami tujuan uraian akan sangat sulit kalau enggan berkata mustahil. Mustahil dia pahami kalau alat fikirnya ini. Tadi itu kita contohkan, kita memerlukan ucapan dari seseorang, tapi ini juga memerlukan penerimaan, baru dia nyambung. Kalau tidak, dia tidak nyambung. Yang ketiga, alat berfikir pada para pendurhaka telah dikotori oleh aneka kebajikan. Dia jadi karatan. Tadinya bersih. Tadinya dia punya monitor yang bersih, kotor. Tidak bisa lagi menangkap. Ya toh? Sehingga tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Kalau seandainya mereka hanya tuli tapi dapat menggunakan akalnya, maka boleh jadi dengan melihat mimik si pembicara atau gerak-gerik mulutnya, dia dapat memahami maksud pembicaraan. Kita lihat. Tapi ini matanya buta, telinganya tuli. Itu orang-orang yang ini. Kalau cuma tuli, masih bisa dia faham. Ya kan? Tapi ini seperti itu. Mereka, orang-orang musyrik itu buta dan tuli, tidak mau berpikir dan merenung, bahkan tidak memiliki akal sama sekali. Jadi betapapun hebat dan tekun seseorang menuntunnya, keberhasilan tidak mungkin diraih. Okay. Empat, setelah kematian, seseorang merasa keberadaan di dunia hanya sesaat, sehari, atau kurang dari sehari. Kelima, semua yang tidak percaya akan adanya hari kemudian pasti merugi. Pasti merugi. Tadi kita sudah terangkan itu tadi ya. Oke. Kelima, pada hari kemudian akan terputus hubungan akrab dan kekerabatan. Tidak ada lagi istilah itu ibu saya, itu bapak saya, itu teman saya. Sedekat apapun hubungan dan kekerabatan itu, selama tidak didasari oleh nilai-nilai agama. Tapi kalau hubungan Anda didasari oleh nilai agama, itu bermanfaat. Karena itu dalam agama itu dikatakan, anak yang kalau punya iman dan sedikit amal, sedangkan orang tuanya imannya kuat dan amalnya baik, itu anak bisa mengikuti tempat. Jadi ini ada manfaatnya selama ada iman. Kalau tidak ada iman, anak berpisah dengan bapak, berpisah dengan ibu. Itu di hari kiamat seperti itu. Yang keenam, tidak akan ada sanksi sebelum datangnya pembawa ajaran dan peringatan. Tidak ada sanksi dari Tuhan. Karena itu setiap masyarakat selalu ada yang tampil menyampaikan ajaran. Tidak juga ada sanksi sebelum adanya pelanggaran. Karena itu yang enggan menyambut ajakan akan merugi. tidak akan, sebelum Anda tahu, Anda tidak kena sanksi. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit peranan pun dalam jatuhnya sanksi atau ampunan, karena itu hak prerogatif Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Selesai sudah urayan kita. Bagaimana? Menarik sekali ya. Insyaallah kalau mau ada yang ditanyakan langsung bisa nanti ya. Sering-seringlah datang. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan kita pada hari ini bisa membawa hikmah bagi kita semua, agar kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.